Mitra bisnis, pengusaha kembali mengkritik pemerintah yang dalam menerbitkan aturan tidak memikirkan kondisi lapangan. Kali ini dari pelaku usaha multifinance yang sekarang wajib mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari setelah kredit cair. Padahal BPKB yang menjadi syarat pendaftaran belum tentu satu bulan bisa jadi. Ada ancaman pencabutan izin usaha jika tidak patuh. Penerbitan akta fidusia juga bisa makan waktu lebih dari 2 bulan, yang berarti sebelum itu, pengusaha tidak bisa menarik kendaraan meski kreditnya macet. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Wiwi Kurnia. Pak Wiwi, apa komentar Anda? Oke, untuk prinsipnya gini. Jadi, peraturan Menteri Keuangan 130 mengenai fidusia ini, itu bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Ya, Undang-Undang Jaminan Fidusia itu tidak mengharuskan fidusia itu. Jadi, itu adalah pilihan. Jadi, tidak ada sanksinya. Sedangkan di PMK, itu ada sanksi pencabutan. Nah, ini sendiri sudah bertentangan. Kemudian ada jangka waktunya. Nah, itu juga di undang-undang tidak ada. PMK ada, ini sudah bertentangan. Jadi kami menolak dan keberatan mengenai PMK 130 ini. Nah, yang kedua, kalaupun kami laksanakan, kami juga melihat Kumham tidak siap. Baik itu jumlah kantor yang memadai, maupun prosedur yang juga memadai untuk kami bisa melakukan atau mendaftarkan fidusia dengan cepat. Nah, padahal kami perlu itu, gitu ya. Kami perlu supaya fidusia itu bisa, kalau misalnya dilakukan pun, itu bisa dilakukan dengan cepat. Boleh digambarkan, Pak, dampak seperti apa yang akan dialami oleh industri pembiayaan terkait aturan ini? Yang pertama tentunya akan menimbulkan biaya yang besar. Memang betul yang namanya biaya resminya 50-75, tapi kenyataannya ini kan ada biaya notaris, ada biaya transport, yang namanya cabang kami kan ada di kota kecil, jadi kantor Kumham kan tidak semua ada di kota besar, jadi harus di kota besar tapi tidak semua kota besar ada, sehingga perlu biaya transportasi dan kemudian biaya lainnya. Sehingga kalau kami misalnya punya cabang di Muara Bungo, itu biaya fidusia itu pendaftaran bisa Rp750.000, bisa kebayang gitu. Rp750.000 satu sepeda motor misalnya, ya harganya 12 juta atau 13 juta, untuk DP-nya aja harus 20% atau 25%, ditambah lagi fidusia Rp750.000, nah ini biayanya mahal. Tuh, ya. Nah, yang berikutnya adalah bahwa ini juga akan menimbulkan masalah, karena apa? Karena kami dalam praktek atau dalam operasional perusahaan pembiayaan tentunya tidak leluasa lagi untuk kalau sampai terjadi kredit macet. Nah, ini akan menimbulkan kenaikan kredit macet di kami. Nah, ini tentunya akan efek ke bank. Jadi, kalau kami kredit macetnya naik, otomatis kami tidak bisa bayar ke bank. Begitu, ya. Nah, kemudian ini adalah menurut kami satu peraturan yang sebetulnya ya kalau memang mau diatur, harus dilihat jangan sampai bertentangan dengan undang-undang begitu. Lalu pemerintah mengatakan jika peraturan mendaftarkan jaminan fidusia ini tidak diterapkan, maka negara akan mengalami kerugian sekitar 300 miliar rupiah. Bagaimana Bapak melihatnya? Kalau dikatakan tidak harus, ya kami ikutin tidak harus. Kalau kami dikatakan harus, ya kami ikutin harus. Sekarang undang-undang fidusia mengatakan tidak harus. Ya kami bilang tidak harus, ya kami ikutin tidak harus, karena itu pilihan. Jadi kerugian negaranya di mana? Kalau dikatakan harus kami tidak taat, saya setuju bahwa itu ada kerugian negara. Tapi kalau dikatakan tidak harus, tapi kami memang memilih, ya kerugian negaranya di mana gitu. Ada saran lain, Pak, agar terjadi win-win solution antara pengusaha dan pemerintah? Saya pikir gini, undang-undang fidusia kan sudah ada, ya itu sudah menjadi undang-undang. Kita laksanakanlah, kami semua melaksanakan undang-undang fidusia itu seperti yang diamanatkan undang-undang. Jadi saya pikir kalaupun ada peraturan-peraturan, sesuaikan dengan undang-undang. Kalau memang akan ada wacana untuk merubah undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan undang-undang, ya rubah dulu undang-undangnya. Kami taat, prinsipnya adalah kami taat kepada undang-undang. Demikian Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Wiwi Kurnia. Saya Wendy Lim.